الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah kita rasakan, yang sedang kita rasakan dan yang Allah akan berikan kepada kita adalah bagian daripada pengabdian kita kepada Allah, bagian daripada makna al-ibadah dan sedikit saja dari hamba Allah yang bersyukur. Karena itu Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita diridhai, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi semakin dekat dengan terjadinya hari kiamat, maka bertubi-tubi, sambung menyambung, berjenis rupa, tidak pernah henti dan putus. Oleh karena itu, ada hal yang perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita sadari. Bagaimana di antara sikap yang dituntut dari setiap kita menghadapi berbagai fitnah tersebut? Saya tidak ingin menyampaikan dan merinci apa bentuk dan gambaran daripada fitnah itu. Tetapi yang harus dituntut adalah apa yang harus kita miliki menyikapi berbagai fitnah tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara sifat yang selalu merekat kepada orang kafir adalah kata Allah Subhanahu wa taala ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Mereka itu oleh kalian cintai. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Wala yuhibbunakum, padahal mereka orang kafir itu tidak mencintai kalian. Di dalam ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menjayakan, sesuatu yang membuat kalian kuat menghampiri kalian, maka keadaan ini akan menjadi buruk bagi orang-orang kafir. In tamsaskum hasanatun, jika kebaikan itu menghampiri kalian, sampai kepada kalian, yang demikian itu akan membuat buruk keadaan mereka orang-orang kafir. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridha kepada kalian sehingga kalian mengikuti mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menggentarkan kalian pergerakan orang-orang kafir di negeri kalian. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang di dalamnya kalau kita renungkan berisi antara lain sesuatu yang harusnya kaum muslimin menjadi tahu, sadar dan waspada. Oleh karena itu, judul atau tema khutbah saya kali ini adalah bukan menakut-nakuti. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan isyarat 1436 tahun yang lalu bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikun tidak pernah akan diam, tidak pernah akan senang, tidak pernah akan ridho. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita. Oleh karena itu, kalau seandainya terlahir langkah berikutnya, akibat dia memusuhi kita, akibat dia tidak suka pada kita, akibat dia tidak senang pada kita, tidak ridho kepada kita, lalu sesuatu yang buruk adalah bagian dari idaman mereka. Jika kaum muslimin terpuruk, jika kaum muslimin lemah, jika kaum muslimin kalah, jika kaum muslimin bahkan murtad dari agama mereka, bahkan jika kaum muslimin lenyap dari permukaan bumi ini, itu adalah sesuatu yang mereka dambakan dan mereka inginkan. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita. Namun jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang terkadang membuat kita menjadi sibuk, membuat kita menjadi lalai, membuat kita menjadi tidak sadar, dan akhirnya adalah kita masa bodoh. Dan pada saat masa bodoh itulah kaum muslimin akan menjadi kaget pada saat sesuatu yang tidak mereka perkirakan sebelumnya terjadi. Oleh karena itu, saya sampaikan pada khutbah kali ini sesuatu yang mungkin saja dilalaikan, atau sering kita lalaikan, atau sering tidak kita ingat, atau sering kita tidak mengkaji dan mengamalkannya. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan ingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 60, dan saya bawakan satu ayat sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu." Jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira, menyangka bahwa mereka akan mendahului, artinya akan memenangkan, artinya akan membuat lemah, membuat kalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kata Allah ditutup akhir ayat ini dengan mengatakan, innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka itu tidak akan bisa, tidak hari ini, tidak besok, tidak sepekan yang akan datang, tidak sebulan, tidak setahun, selamanya. La yu'jizun, mereka orang-orang kafir itu tidak akan bisa mengalahkan Allah, tidak akan bisa membuat Allah kalah dan lemah. Ini adalah sesuatu yang harus tertancap pada diri kita. Ayat ini menurut para ulama adalah turun berkenaan setelah perang Badar. Perang Badar itu dikalahkan oleh kaum muslimin, orang-orang musyrikin menjadi kalah. Tetapi Allah mengatakan, jangan mengira kalian akan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin membahas tentang ayat ini, tetapi saya ingin lanjut dengan ayat berikut ini. Saya ulangi, setelah Allah mengatakan, jangan kalian wahai orang kafir mengira bahwa kalian akan memenangkan, akan mengalahkan, akan melemahkan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah pasti kalah dan sudah terbukti kalah. Tapi Allah berfirman dengan firman ini. Untuk apa? Supaya kaum muslimin berikutnya tidak lalai. Dalam perintah berikut ini yang terkadang kaum muslimin bahkan kita tidak menyentuhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum. Kata Allah, bersiaplah oleh kalian. A'adda, yu'iddu, i'dadan, mempersiapkan. hendaknya kalian melakukan persiapan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahnya untuk kalian, dan kalian artinya antum, dan antum artinya kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersiaplah kalian lahum, menghadapi mereka. Mereka siapa? Kalau kita ingat konteks ayat ini, orang-orang musyrikin. Kalau kita lihat konteks tentang Madinah, maka di Madinah itu bukan hanya musyrikin, tapi juga di dalamnya adalah ada ahlul kitab, antara lain adalah Yahudi. Daulah sudah ada, pemerintahan sudah ada, Amir Mukminin sudah ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka diperintahkan oleh Allah, bersiaplah kalian menghadapi mereka. Lalu kata Allah SWT, min quwwatin, dari kekuatan. Kekuatan itu diterjemahkan oleh Rasul sendiri, yaitu ala innal quwwatar rami. Lalu kata Allah, bukan hanya kuwah yang bermana ar-rami, tetapi wa mir ribatil khayl, dari kuda-kuda yang tertambat. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, dengan persiapan yang kalian lakukan itu, kalian bisa untuk membuat musuh Allah dan musuh kalian takut kepada kalian. Lalu kata Allah SWT, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, bahkan kalian bisa membuat takut selain mereka. Yang kata para ulama, selain mereka itu adalah bisa Banu Quraidah, bisa Paris, Persia sekarang, bisa orang-orang munafik, dan bisa jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.